Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yakunu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal ahwah, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh cinta dan pengagungan kepadanya, karena begitu banyak nikmat-nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga di siang ini kita dapat membuka kembali ya acara kita pesantren terbuka. Kita buka lagi ya pesantren terbukanya setelah menjadi pesantren tertutup sementara. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi dan memberi kekuatan dan kemudahan kepada kita semuanya untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya, walaupun siang hari, ya, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semangat bagi kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya, ayo ikhwah, sebelum saya masuk kepada tema, karena ini juga sudah siang, yang biasanya waktunya istirahat, ya. Saya berpesan terlebih dahulu, sawu sufufakum, terus, ya, rapatkan barisan, tegakkan kepala terlebih dahulu, ya, pasang sabuk pengaman, ya, karena kita insya Allah Taala akan membahas tema tentang Syiah memujat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan ini, ayol ehwa, adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita kaji bersama. Kenapa demikian? Ada beberapa faktor kenapa kita perlu membahas tema Syiah menghujat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, untuk benteng diri kita semuanya dari virus pemikiran Syiah yang semakin hari semakin ya, menampakkan taring-taringnya dan semakin gencar menyemarakkan akidah sesat mereka. Ya. Yang kedua, di antara faktor pentingnya pembahasan ini untuk mengokohkan dan menguatkan akidah kita, kecintaan kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bentuk keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hubbul ansari iman wa bughdul ansari nifaq. Cinta kepada sahabat Ansar adalah termasuk keimanan, dan benci kepada para sahabat Ansar adalah kemunafikan. Yang ketiga, kenapa kita perlu membahas tentang tema ini? Karena masalah ini, ayyuhal ikhwah, adalah termasuk bagian dalam akidah. Termasuk bagian akidah yang mapan, yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Oleh karenanya, jika kita mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ussalaf, baik dahulu maupun sekarang, semuanya sepakat untuk menjelaskan, memasukkan akidah terhadap para sahabat, cinta kepada para sahabat, termasuk akidah. Misalkan dalam kitab Al-Aqidah Tahawiyah, atau kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, atau kitab Al-Aqidah Wasitiyah, atau kitab-kitab ulama yang lain yang membahas tentang masalah akidah, semuanya memasukkan masalah ini dalam masalah akidah. Ya, sedangkan akidah adalah sebuah pondasi yang sangat penting. Jika akidah seorang, pondasi seorang telah bagus, maka yang lainnya pun akan bagus. Ya, adapun jika akidah seorang telah hancur, maka yang lainnya pun, akidahnya, akhlaknya pun akan hancur. Idza mal aslu ghairu zakin, fama tazku madad-dahril furu'. Seorang penyair pernah menyatakan, jika pondasi sesuatu telah rusak, maka bangunan yang di atasnya pun akan rusak. Baik, insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas dengan beberapa poin pembahasan. Yang pertama, definisi sahabat. Secara singkat insyaallah nanti akan kita sampaikan definisi singkat tentang masalah sahabat. Yang kedua, keutamaan para sahabat secara singkat, karena ini bukan tema penting yang mungkin sudah disampaikan oleh ustadz yang lain. Kemudian akan kita bahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana akidah mereka terhadap para sahabat. Kemudian akan kita bahas juga tentang hukum dan bahaya mencela para sahabat. Dan selanjutnya akan kita bahas tentang bukti-bukti bahwa Syiah memusuhi para sahabat, menghujat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan kita bahas hubungan para sahabat dengan Ahlul Bait. Karena orang-orang Syiah berkedok dalam celaan mereka kepada para sahabat dengan cinta kepada Ahlul Bait. Kemudian yang terakhir adalah apa alasan orang-orang Syiah menghujat sahabat. Tek. Adapun masalah yang pertama tentang definisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Definisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling bagus adalah apa yang diutarakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang khusus membahas tentang para sahabat. Daftar para sahabat dan sirah mereka dalam bukunya Al-Isabah fi Tamyizish Shahabah. Di awalnya beliau mendefinisikan sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Ini definisi sahabat. Dan dalam kitab yang lain yaitu Nukhbatul Fikar beliau menambahkan walau tahallalat biriddah. Artinya sahabat adalah man, siapa saja. Siapa ini mencakup laki atau perempuan, manusia ataupun jin. Jin ada sahabat? Ya. Cuma kita enggak tahu aja daftar sahabatnya siapa-siapa namanya. Ya, termasuk hal yang lucu, ada sebagian aliran sekte Ibadiyah Batiniyah, di antara mereka menulis sebuah buku Mu'jamus Sahabah minal Jin. Daftar nama sahabat dari kalangan jin. Ini khurafat tentunya. Yang kedua, man laqiyan nabi, siapa yang bertemu. Beliau tidak mengatakan siapa yang melihat, tapi bertemu. Karena sahabat belum tentu melihat. Abdullah bin Ummi Maktum ketemu sama Nabi, tapi apa beliau melihat? Enggak, mau beli-beli buta. Tapi beliau sahabat, Mu'adzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertemu. Berarti kalau enggak ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Bukan sahabat. Harus ketemu. Seperti misalkan Raja Najasyi, dia beriman kepada Nabi tapi enggak ketemu Nabi. maka tidak disebut sebagai sahabat. Nanti ada istilah yang lain yang disebut oleh para ulama dengan mukhadram, dan itu masuk dalam bagian tabi'in, bukan sahabat. Ya, baik, harus ketemu. Walaupun hanya sekali, ketemunya hanya sekali, itu sudah disebut, dan ini termasuk keistimewaan sahabat Nabi. Walaupun cuma ketemu sekali, sudah dinamakan sahabat. Kalau kita kan, yang namanya sahabat itu kalau bertemu berkali-kali. Kalau ketemu di jalan, nggak dinamakan sahabat. Gitu. Tapi kekhususan atau keistimewaan untuk Nabi SAW, kalau ketemu beliau sekali saja, sudah disebut sebagai sahabat. Ya, dan termasuk di antara mereka adalah Isa bin Maryam. Nabi Isa termasuk definisi, masuk dalam definisi sahabat. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Tajridu Asma'is Sahabah. Beliau memasukkan Isa bin Maryam nabi wa sahabi. Nabi juga termasuk apa? Sahabat. Laqiyan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pernah jumpa dengan Nabi ketika Isra Mi'raj. Ketemu. Ya, dan enggak ada keharusan ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Di dunia. Enggak ada. Yang penting kan pokoknya ketemu, dan beliau saat itu masih belum mati kan? Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Isa bin Maryam belum mati. Ya, berarti sahabat-sahabat yang lainnya, para nabi yang lainnya sahabat juga? Enggak. Kalau yang lain kan sudah meninggal dunia. Ya. Khusus untuk Isa bin Maryam, bertemunya masih dalam keadaan hidup. Oleh karenanya beliau dimasukkan oleh Imam Dzahabi termasuk sahabat. Ya. Kemudian beriman, mu'minan bihi. Kalau enggak beriman, maka bukan sahabat. Harus beriman. Ya. Abu Jahal bertemu sama Nabi, Abu Thalib berkali-kali rompamannya. Tapi karena enggak beriman, maka tidak disebut sahabat. Harus beriman. Ya, harus beriman. Kemudian wa mata ala dzalik, dan dia meninggal di atas keimanan. Ini syarat. Adapun kalau beriman kemudian murtad, bukan masuk sahabat. Contohnya seperti Abdullah ibn Khattal. Abdullah ibn Khattal. Ya, dia dulu pernah masuk Islam, kemudian setelah itu apa? Murtad, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Nabi. Sehingga pada Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uqtulu ibn Khattal." Bunuh dia. Ya, dikatakan kepada Rasulullah, "Ibn Khattal mutasattirun bi astaril Ka'bah." Wahai Rasulullah, Ibn Khattal berlindung di naungan Ka'bah supaya enggak dibunuh. Nah, kalau di daerah Ka'bah kan aman. Kata Nabi, "Uqtulu," tetap bunuh dia. Karena dia murtad. Dan itu dihalalkan untuk Rasulullah SAW sementara waktu pembunuhan di Ka'bah, ya, saat itu saja. Baik. Walau tahallalat bi riddah, sekalipun dia pernah murtad. Artinya, kalau ada seorang sahabat masuk Islam, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi, tetap dinamakan sahabat. Karena yang menjadi patokan adalah terakhirnya. Terakhirnya. Seperti yang terjadi pada As'as bin Qais. As'as bin Qais adalah seorang sahabat. Kemudian dia murtad. Ketika meninggalnya Rasulullah SAW, banyak para sahabat yang murtad, sehingga diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Namun Abu Bakar mendakwainya dan dia masuk Islam lagi dan baik Islamnya, maka dicantumkan masuk dalam daftar sahabat, sehingga riwayat-riwayat hadisnya pun masih dipakai oleh para ulama ahlul hadis. Ini definisi singkat tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, sahabat adalah siapa saja yang bertemu dengan Nabi SAW dan beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan iman atau Islam, maka itu adalah sahabat, sekalipun dia pernah murtad. Yang penting pokoknya matinya dalam keadaan Islam. Pembahasan yang kedua, keutamaan para sahabat. Para sahabat adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah pilih untuk mendampingi Rasul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah makhluk-makhluk pilihan yang telah berjuang dengan harta, nyawa, ya, dan darah-darah mereka untuk menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala, demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Benar kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tatkala memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ulaika atba'un nabiyyi wa hizbuhu laulahum ma kana fil ardi muslim. Mereka lah bala tentara dan pengikut Nabi, yaitu para sahabat. Seandainya bukan para sahabat, enggak ada seorang muslim pun di dunia ini. Karena kita mengenal agama Islam, mengenal Quran dan mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari jalur sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, laulahum kadat tamidu bi ahliha walakin hum autaduha umu. Seandainya bukan karena para sahabat, hampir saja bumi ini akan goyang, gempa. Ya, yakni banyak penyimpangan, banyak kerusakan. Orang ditinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan meninggalnya Nabi saja sudah banyak yang murtad. Tapi Allah tolong agama Islam dengan kekuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, sehingga banyak yang kuat di dalam agama, banyak yang kembali kepada agama Islam dan tersebarlah agama Islam. Oleh karenanya Ali bin Al-Madini pernah mengatakan, ya, inna Allah yansuru bi rajulain. Ya, Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan dua orang. Bi Abi Bakrin yaumar ridda wa bi Ahmad bin Hanbal yaumal mihna. Allah menolong dengan Abu Bakar tatkala banyak orang yang murtad, dan Allah menolong agama ini dengan Imam Ahmad bin Hanbal di saat fitnah Al-Qur'an makhluk. Ya. Nah. Kemudian kata beliau juga, walaulahum kadat dhalaman bi ahliha walakin hum fiha budurun wa anjum, kata Imam Ibnu Qayyim. Ya, seandainya bukan karena para sahabat juga bumi ini akan menjadi, ya, gelap, gelap gulita, tetapi mereka adalah penerangnya, mereka adalah bintang-bintangnya. Ya, mereka lah yang menerangi, ya, dunia ini dengan Islam, dengan Quran dan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita bisa merasakan, ya, manisnya Islam. Ini salah satunya adalah karena jasa besar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jerih payah mereka dalam memperjuangkan dan menegakkan, ya, Islam. Oleh karenanya tidak salah tatkala Allah SWT memilih para sahabat, ya, sebagai pendamping Nabi Muhammad SAW. Allah SWT banyak memuji mereka di dalam Al-Quran. Demikian juga Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya. Di antaranya Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin dan ansar, muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah, adapun ansar yaitu yang menolong saudara-saudara muhajirin, ya, mereka adalah ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak para muhajirin dan ansar dengan kebaikan. Kita bisa masuk dalam ayat yang mulia ini jika kita mengikuti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa termasuk dalam ayat yang mulia ini. Radhiyallahu anhum waridwan. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada ini. Allah sudah ridho kepada para sahabat muhajirin dan ansar. Oleh karenanya kita ketika menyebut para sahabat selalu mengatakan apa? Mendoakan radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bahkan ada beberapa sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga, termasuk di antaranya 10 sahabat Nabi. ya, al-asrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Talha, ya, dan Abdurrahman dan sahabat-sahabat yang lain. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis beliau memuji para sahabat. Di antaranya beliau pernah mengatakan, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah mereka yaitu tabi'in, kemudian generasi setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in, ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, dengan dalil-dalil dari ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain tentunya, ya, dapat kita ketahui bahwasanya para sahabat adalah makhluk pilihan, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berilmu, memiliki pemahaman yang lurus, berhati bersih, berakhlak mulia, semangat di dalam ibadah, ya. Oleh karenanya tak heran para ulama sepakat tentang keadilan para sahabat. Makanya ulama ahlul hadis, kalau dalam ilmu mustalah hadis, kalau sudah yang meriwayatkan sahabat, gak perlu diteliti tentang ini terpercaya atau tidak terpercaya. Kalau rawi selain sahabat, itu masih diteliti orangnya terpercaya apa gak terpercaya, pendusta apa gak pendusta, ya, hafalannya bagaimana. Itu kalau manusia setelah para sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Tapi kalau para sahabat, gak perlu dikoreksi itunya. Kenapa? Karena gelar dia sebagai sahabat itu suatu rekomendasi yang sangat besar. Bagaimana tidak besar? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan rekomendasi tersebut. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan bahwa Allah ridho kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan bahwa Allah telah mempersiapkan surga bagi mereka. Rekomendasi yang sangat besar. Oleh karenanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, gubernur-gubernur beliau rata-rata Muhajirin dan Ansar. Ketika ditanya, kenapa wahai Khalifah kok kamu milih Muhajirin dan Ansar? Bagaimana saya tidak memilih mereka? Allah yang telah memilih mereka. Ya? Kalau sudah Muhajirin dan Ansar, enggak perlu saya teliti lagi apa? Si fulan ini amanah atau nanti korupsi atau tidak, enggak perlu. Ya, enggak perlu diteliti seperti itu. Kalau yang lain perlu diteliti dulu. Ini gimana terpercaya atau tidak, amanah atau tidak. Tapi kalau sudah Muhajirin dan Ansar enggak perlu diteliti karena Allah sendiri yang sudah memberikan rekomendasi kepada mereka. Nih. Mereka dulu para ulama ahlul hadis mubham dalam sahabat enggak membahayakan. Mubham itu artinya tidak disebut nama sahabatnya. Misalkan ada hadis seorang laki-laki dari sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, kan enggak disebut siapa sahabatnya ini. Itu diterima dengan kesepakatan para ulama, walaupun enggak diketahui namanya. Walaupun kalau yang lain enggak diketahui namanya, tabi'in atau tabi'ut tabi'in, apalagi kalau zaman kita, jelas enggak diterima. Karena enggak diketahui, ya, siapa orang tersebut, terpercaya atau tidak. Nah, tapi kalau seorang sahabat, para ulama tetap menyetujuinya dan menerimanya. Masalah selanjutnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat. Ini sudah ada dalam buku. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat seperti yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pijakan mereka, sumber mereka adalah mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama akidah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat. Yaitu hendaknya kita mencintai mereka dan tidak membenci mereka. Ya, kita tidak berlepas diri mereka, tidak berlebih-lebihan kepada mereka. Demikian juga tidak mencela mereka, tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. mencintai mereka adalah iman dan membenci mereka adalah kemunafikan. Seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi, dan ini ada dalam kitab-kitab akidah salaf seluruhnya, bahwa termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai para sahabat, tidak menjelek-jelekkan mereka. Ya. Lebih terperinci, akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat dapat kita ambil intinya ada pada tiga. Yang pertama, mencintai para sahabat Nabi SAW dengan hati kita dan dengan lisan kita. Dan ini termasuk konsekuensi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim." Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmat, keridhaan dan surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mencintai para sahabat, kalau Allah telah mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka, telah mempersiapkan surga bagi mereka, akankah seorang akan berani untuk apa? Mencela dan menyelisihi pujian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, oleh karenanya ayo ikhwah, tanamkan kepada diri kita, tanamkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita untuk cinta kepada para sahabat. Dahulu Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, Imam Darul Hijrah, beliau pernah mengatakan, adalah para ulama as-salaf, kana as-salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna surata min al-Qur'an. Adalah para ulama ussalaf mengajarkan kepada anak-anak mereka akidah agar kita cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana yang mereka mengajarkan sebuah surat dalam Al-Qur'an kepada anak-anak mereka. Ya, jadi kita tanamkan kepada anak-anak kita agar menjadikan nabi, menjadikan para sahabat sebagai apa? Idola, figur, suri tauladan. Ini penting. Karena anak ini tergantung kepada tontonan, kepada didikan, ya, didikan. Nah, jadi kalau yang dijadikan idola adalah orang-orang kafir, artis, pemain bola dan sebagainya, lupa dengan perjuangan Nabi dan perjuangan para sahabat. Nah, yang kedua, di antara akidah dan etika terhadap para sahabat adalah mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Mendoakan kebaikan untuk mereka agar Allah SWT meridhoi para sahabat, mengampuni dosa-dosa mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illal lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu Muhajirin dan Ansar, karena ayat ini sebelumnya adalah tentang keutamaan Muhajirin dan Ansar. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Siapa mereka? Para sahabat. Karena para sahabat telah yang mendahului kita dengan keislaman dan keimanan, perjuangan untuk membela Nabi Muhammad dan menegakkan ya kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam di komunitas orang kafir Quraisy yang belum ada yang apa namanya beriman kepada beliau, siapa yang pertama kali membenarkan beliau? Ya, Khadijah istrinya, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Bilal, ya, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, mereka para sahabat. Di saat Nabi SAW disakiti, dimusuhi, bahkan diusir oleh kaumnya, siapa yang menolong? Ya, siapa yang membela Nabi Muhammad SAW? Nah, wala taj'al fi qulubina hillal lilladzina amanu, ya Allah, jangan jadikan kami dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman, khususnya kepada para sahabat, karena mereka adalah orang yang beriman nomor wahid, nomor satu, ya, pada generasi ini, ya, generasi Islam. Jangan kamu jadikan dalam hati kami kebencian terhadap mereka seperti kebencian orang-orang Syiah, ya, yang di dalam hatinya terdapat penyakit terhadap para orang-orang yang beriman, bahkan kepada manusia dan generasi terbaik. Rabbana innaka raufur rahim, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya, kita doakan kebaikan para sahabat. Makanya kita, ya, kita biasakan setiap kali disebut para sahabat, Abu Hurairah misalkan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Ini doa kebaikan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat adalah menahan lisan dari membicarakan kesalahan mereka, apalagi sampai mencela mereka. Kita tahu di sejarah para sahabat pernah terjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan peperangan. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah menahan lisan mereka, tidak mencela para sahabat, dan tidak mengungkit-ungkit, ya, fitnah yang terjadi di antara mereka, seperti antara Ali dengan Muawiyah, antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah dalam perang Siffin atau perang Jamal dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tasubbu ashhabi, fa walladhi nafsi bi yadi, law anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasiba." Jangan kalian mencela para sahabatku demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seandainya salah seorang di antara kalian meninfakkan semisal gunung Uhud, ya, gunung Uhud ini gunung yang paling besar di kota Madinah, berupa emas, yakni seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasiba, tetap belum bisa memenuhi keutamaan satu mudnya para sahabat. Keutamaannya para sahabat satu mud saja, belum bisa menjangkau keutamaan mereka, apalagi dan juga separuhnya aja enggak, separuhnya juga, apalagi satu mud itu segini, satu mud itu dua telapak tangan manusia dewasa yang berukuran sedang, ini satu mud. Jadi separuhnya saja kita belum bisa menjangkau keutamaan para sahabat. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza dzukira ashhabi fa amsiku." Kalau disebut sahabatku, tahan lidah kalian. Maksudnya bagaimana? Apabila disebut, ya, hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan di antara para sahabat, perang yang terjadi di antara para sahabat, tahan lisan kalian. Jangan sampai mencela dan menodai kehormatan mereka. Oleh karenanya, ikhwan, sejarah-sejarah yang ada di sebagian kitab, bahkan ada di sebagian kurikulum sekolah, ya, yang menggambarkan bahwasanya Muawiyah begini dan begini, atau Utsman begini dan begini, menjelek-jelekkan kepada para sahabat, maka ini adalah sesuatu yang harus dibersihkan, ya, yang perlu ditasfiyah atau tarbiyah, perlu disaring dan perlu dihilangkan. Ya, seperti gambaran mereka bahwasanya Muawiyah adalah seorang sahabat yang haus darah. Ya, gambaran mereka bahwasanya siapa? Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang melakukan KKN. Ya. Nah, ini adalah gambaran-gambaran yang tidak benar, ya, dan harus dihilangkan. Ya, yang harus dihilangkan. Baik. Beralih kepada berikutnya, hukum dan bahaya mencela para sahabat. Mencela para sahabat adalah sebuah dosa besar, kemungkaran yang sangat besar. Ya. Begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarangnya. Di antara ayat yang melarang kita mencela para sahabat adalah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Allah berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ya, memfitnah mereka, menuduh mereka yang bukan-bukan. Faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang amat nyata. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, beliau mengatakan golongan yang pertama kali masuk dalam ancaman ayat yang mulia ini, nomor satu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata beliau, nomor dua adalah Syiah Rafidah. Ya, Syiah Rafidah yang telah mencela para sahabat dan yang menuduh para sahabat dengan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan, menjuluki para sahabat dengan sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat Allah. Yani Allah memuji mereka, meridhoi mereka, mengabarkan dengan surga, justru oleh orang-orang Syiah dijuluki dan digelari dengan julukan-julukan yang ya, yang sangat tidak baik. Ya, kata beliau, namun ya, justru orang-orang bodoh dan tolol tersebut, yaitu Syiah Rafidah, malah mencela dan mencaci maki para sahabat serta menuduh yang bukan-bukan. Sesungguhnya mereka lah yang terbalik akalnya. Jadi orang Syiah itu, kata Imam Ibnu Katsir, orang-orang yang terbalik akalnya. Ya, terbalik otaknya. Kenapa? Karena mereka mencela orang-orang yang terpuji dan memuji orang-orang yang tercela. Sahabat yang dipuji oleh Allah justru mereka cela. Ya, Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang Majusi, justru mereka agung-agungkan. Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi, justru mereka agung-agungkan. Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang pembunuh Umar bin Khattab, kuburannya diagung-agungkan oleh orang Syiah, dikeramatkan. Bahkan hari pembunuhannya kepada Umar bin Khattab dijadikan sebagai hari perayaan, sebagai ungkapan gembira mereka atas terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan atas kesuksesan siapa? Abu Lu'lu al-Majusi, ya, untuk membunuh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang Majusi, seorang Yahudi, justru mereka agung-agungnya. Seorang sahabat yang mulia, para sahabat yang mulia, justru mereka cela dan mereka laknat. Bukankah orang seperti ini kemudian terbalik akal? Makanya mirip dengan ini apa yang disifatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah Darussa'adah. Ya, dan ini suatu hal yang tidak berlebihan. Beliau mengatakan orang-orang Syiah, akhlak mereka, perangai mereka sama seperti babi. Ya. Babi itu kalau dikasih yang baik-baik dia enggak mau. Mau kasih yang baik-baik, makanan yang baik-baik dia enggak mau. Kasih sate gitu. Tolak. Ya. Jus apokat ditolak sama dia. Tapi kasih yang jelek-jelek, kotoran manusia, mau. Bahkan disebutkan kata beliau, orang yang habis qadaul hajah baru mengangkat pantatnya akan diserbu oleh babi, saking coroknya. Ya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, mirip dengan inilah perilaku orang-orang Syiah. Mereka dikasih yang baik-baik nggak mau, dikasih para sahabat nggak mau, dikasih yang jelek-jelek diterima sama mereka. Ya, ini perangai orang-orang Syiah, ya, mirip dengan perangainya binatang babi. Waliyallahu billah. Tek. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwasanya mencela para sahabat ini dampaknya sangat fatal. Karena pada hakikatnya orang yang mencela para sahabat ini berarti mencela empat. Pertama, mencela para sahabat itu sendiri. Itu jelas. Kalau ada orang mencela Abu Bakar dan Umar, berarti mencela Abu Bakar itu sendiri. Yang kedua, mencela syariat Islam, Al-Qur'an dan hadis. Lah kok bisa? Ya. Karena yang membawa Al-Qur'an dan hadis ini kepada kita adalah para sahabat. Ya, hadis itu kalau enggak lewat sahabat siapa lagi? Mesti jalurnya lewat sahabat. Kalau enggak lewat sahabat, terputus, enggak diterima hadisnya. Bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an demikian datang kepada kita melalui perantara para sahabat. Oleh karenanya, jika ada orang yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah ingin gugurnya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Benar kata Abu Zur'ah Ar-Ra'as tatkala mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yantakisu ahadan fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa lan annahu zindiq." Kalau kamu ada lihat ada seorang yang mencela para sahabat Nabi, ketahuilah dia adalah zindiq. Zindiq itu munafik. Orang yang nampaknya aja Islam tapi pada hakikatnya kafir. Ada nampaknya adalah kafir. Dia menampakkan Islam, bahkan menampakkan cinta kepada Ahlul Bait, tapi pada dasarnya adalah akidah kufur yang dia anut. Nah, kenapa kata beliau? Karena Al-Quran dan hadis itu bagi kita adalah kebenaran. Dan yang menyampaikan Al-Quran dan hadis Nabi kepada kita adalah para sahabat. Sesungguhnya mereka ingin mencela para saksi-saksi kita terhadap Al-Quran dan hadis untuk membatalkan Al-Quran dan hadis. Dan ini insya Allah nanti akan kita bahas pada subjudul setelahnya. Yang ketiga, siapa yang mencela para sahabat berarti mencela Rasulullah SAW. Karena itu berarti Rasulullah berteman dengan orang-orang yang enggak beres. Kalau para sahabat terlaknat, kalau para sahabat dikafirkan, berarti Rasulullah berteman dengan orang-orang kafir dong. Sedangkan Rasulullah sendiri sudah pernah menyatakan al-mar'u ala dini, ini seorang itu berdasarkan agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil, hendaknya seorang di antara kalian melihat dengan siapa kalian berteman. Berarti Nabi enggak antisipasi nih. Ya, teman dia ngawur nih. Ini konsekuensinya. Nah, yang keempat, celaan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencela para sahabat berarti mencela juga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah percayakan syariat ini kepada Nabi. Kepada seorang nabi, padahal sahabat-sahabatnya adalah orang kafir. Dan Allah menyatakan ridho kepada sahabat, padahal mereka orang-orang yang kafir. Ini kan berarti mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya, Syiah memusuhi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Syiah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mereka menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka justru mencela, mencoreng, melaknat, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian saya sudah kutipkan dari ungkapan-ungkapan mereka, seperti perkataan Nikmatullah Al-Jazairi, ini salah seorang pembong Syiah, yang menyatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab adalah tidak pernah beriman kepada Rasulullah sampai akhir hayatnya, yakni mengkafirkan sahabat Abu Bakar dan Umar. Bahkan sadis, ada salah seorang Syiah yang dengan beraninya dia mengatakan yaitu Al-Majlisi mengatakan inna Abu Bakr wa Umar kana kafirain. Abu Bakar dan Umar itu adalah kafir. Alladhi yuhibbuhuma fahuwa kafirun haidun. Yang cinta sama Abu Bakar dan Umar juga kafir juga, karena mencintai orang yang kafir. Dan wah parah mereka, kebencian mereka kepada sahabat Abu Bakar dan Umar ini parah sekali. Mengatakan, bahkan sampai mengatakan Umar itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Lebih parah lagi mengatakan lebih kafir daripada iblis. Ini ucapan-ucapan mereka, sangat mereka benci adalah Abu Bakar dan Nasir. Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sampai-sampai dalam sejarah tercatat bahwasanya orang-orang Syiah ingin mengambil jasad Abu Bakar dan Umar dari kuburannya. Karena mereka mengatakan enggak pantas Abu Bakar dan Umar mendampingi Rasulullah SAW di kuburannya. Padahal ini adalah dua sahabat terbaik. Dua sahabat terbaik. Ali bin Abi Thalib sendiri yang dalam ideologi orang-orang Syiah adalah imam nomor satu orang Syiah telah mutawatir dari beliau. Beliau mengatakan khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakar. Sebaik-baik manusia setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan beliau mengatakan, tidak ada seorang pun yang dibawakan kepada saya lalu dia mengunggulkan saya daripada Abu Bakar dan Umar kecuali saya akan mencambuknya. Dan ini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib di atas mimbar di Kufah. Tapi orang-orang Syiah mengatakan ini taqiyah Ali bin Abi Thalib. Berarti mengatakan Ali bin Abi Thalib pengecut tuh. Ya. Mengatakan pengecut. Karena beliau taqiyah, mengatakan sesuatu yang tidak diyakini dalam hatinya. Oleh karenanya, ayol ikhwah, sesungguhnya orang-orang Syiah hanyalah permainan kotor mereka, ya, dengan label cinta kepada Ahlul Bait. Ini adalah permainan licik mereka dengan berlabel, ya, dan berpayung di bawah cinta kepada Ahlul Bait, ya, tapi pada dasarnya mereka menghujat Ahlul Bait. Mereka, ya, membenci Ahlul Bait, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian juga, ya, dan banyak, ya, sampai Abu Bakar dan Umar itu di mata orang-orang Syiah, siapa yang namanya Umar di Irak itu dibunuh. Kalau ada yang namanya Umar bin Khattab, Umar itu saja dibunuh sama mereka. Kebencian orang-orang Syiah kepada Umar. Ya. Ada kisah lucu. Ada orang-orang Syiah pernah mau masuk Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu kan ada pintu-pintu, ya, nama-nama pintu. Ada pintu Malik Fahad, ada pintu Malik Abdul Aziz, ada pintu Abu Bakar As-Siddiq, ada pintu Umar, Utsman, Ali. Nah, kebetulan nih orang-orang Syiah mau masuk Masjidil Haram, kebetulan pintunya pintu Umar. Melihat pintunya Umar, enggak jadi masuk. Saking bencinya sama Umar. Ada seorang, ya, yang melihat kejadian tersebut. Lalu dia mengatakan, "Semoga Allah meridhoimu wahai Umar. Dulu di saat kamu masih hidup dibenci oleh para setan. Orang-orang setan itu kalau melihat kamu kabur. Setelah mati pun kamu apa? Ya, para setan dari jenis manusia pun kabur lihat nama." Itu kan ada hadis Nabi, ya, bahwasanya tidaklah Umar bin Khattab lewat di satu jalan kecuali setan akan cari jalan yang lain. Ini baru namanya saja sudah kabur cari jalan yang lain. Ini juga setan dari jenis manusia. Nah, dan banyak kebencian-kebencian mereka kepada para sahabat. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh, ya, pemimpin revolusi Iran. Ayatul Syiah, ya, bukan Ayatul Wah kata para ulama, itu Ayatul Syiah yang benar. Ayatul Syiah Al-Khomeini, dia menyatakan, ya, dengan tegas dia menyatakan bahwasanya Aisyah, Talha, Zubair, Muawiyah dan orang-orang sejenisnya meskipun secara lahiriah tidak najis, mereka lebih buruk dan menjijikkan daripada anjing dan babi. Ini ucapan Al-Khomeini. Ya, tokoh Syiah yang banyak orang kemudian terkagum-kagum dengan Al-Khomeini. Padahal, ya, akidahnya dan kebenciannya terhadap para sahabat sangat nampak sekali. Bahkan kebencian orang Syiah kepada para sahabat terbungkus dalam doa-doa mereka. Mereka selalu mendoakan laknat kepada para sahabat, lebih utama lagi kepada Abu Bakar dan Umar. Dalam doa mereka, mereka sering mengatakan Allahumma al'an lisan mai Quraisy wa bannataihima. Ya Allah, laknatlah kedua patung Quraisy. Maksudnya kedua patung Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Wa bannataihima dan kedua putrinya yaitu Aisyah dan Hafsah. Ini selalu diulang-ulang, termasuk, ya, adalah Al-Khomeini. Dia pernah memimpin doa dengan doa ini. Yang doa ini. Bahkan mereka menafsirkan ayat dengan penafsiran yang luar biasa ngawurnya. Tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Mereka tafsirkan Abu Bakar dan Umar. Kedua tangan Abu Lahab maksudnya yang satu Abu Bakar, yang satu Umar. Ini bukan penafsiran ini. Ngawur ini. Inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Kata mereka, Aisyah. Ini kan enggak tafsiran ini. Enggak nyambung sama sekali. Kapan zamannya Nabi Musa, kapan Aisyah? Ini orang para ulama mengatakan ini bukan penafsiran, ini mempermainkan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan di Indonesia orang-orang Syiah juga telah memfitnah, menjelek-jelekkan, melaknat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Di halaman 26, 27 itu kita nukilkan dari buku panduan MUI sebagai faedah. Majelis Ulama Indonesia Pusat telah menulis sebuah buku panduan mengenal dan mewaspadai pemikiran Syiah di Indonesia. Di antaranya dikutip tentang ucapan-ucapan orang-orang Syiah, aktivis-aktivis Syiah di Indonesia, yang dimotori oleh Kang Jalal, Jalaluddin Rahmat, yang katanya wallahu a'lam menyalonkan diri calak. Teh dia di dalam buku MUI tersebut ditulis ada di antara para aktivis Syiah yang menyebut Abu Bakar dan Umar sebagai iblis, menyamakan Abu Hurairah dengan Paulus yang telah mengubah teologi Kristen, melecehkan dan memfitnah Aisyah dengan mengatakan tidak pantas menjadi ummul mukminin. Dan ini sebenarnya bukan hanya aktivis ini saja, bahkan sejak dulu sudah ada. Diceritakan oleh Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mu'ajjah, pernah ada orang yang mencela Aisyah. Ketika ditegur, kok kamu mencela Aisyah? Bukankah Aisyah itu adalah ibu kita juga? Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman, berarti ibu kita juga. Kalau kita mencela Aisyah, berarti kita mencela ibu sendiri. Masa kamu tega mencela ibu kamu sendiri? Dia mengatakan, Aisyah bukan ibu kak, ibu saya. Disampaikan hal itu kepada Aisyah. Apa jawaban Aisyah? Benar, dia benar. Saya memang bukan ibunya, karena saya adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Adapun orang yang tidak menganggap saya sebagai ibunya, berarti dia bukan orang yang beriman. Saya ini ummahatul mukminin, ibunya bagi orang yang beriman. Kalau bukan orang yang beriman, saya bukan ibunya. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga nanti bisa dibaca sendiri bagaimana para sahabat mengatakan, para orang-orang Syiah menganggap para sahabat Nabi merubah agama, para sahabat murtad dan sebagainya. Ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya orang Syiah lebih parah daripada orang kafir Yahudi atau Nasrani. Sya'bi pernah ditanya, beliau pernah mengatakan orang Syiah itu lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani dalam masalah ini. Kalau orang Yahudi dan Nasrani ditanya siapa yang terbaik setelah Musa, mereka mengatakan sahabatnya Nabi Musa. Kalau dikatakan kepada orang Nasrani siapa yang terbaik setelah Isa, mereka akan menjawab sahabatnya Nabi Isa. Tapi kalau ditanya kepada orang Syiah siapa yang terjelek setelah Nabi Muhammad, mereka mengatakan para sahabat. Berarti lebih mantap daripada Yahudi dan Nasrani. Dan yang perlu digarisbawahi juga bahwasanya hubungan para sahabat dengan Ahlul Bait hubungan yang sangat harmonis. mereka tidak saling mencintai, tidak saling membenci, tidak saling mengkafirkan seperti yang digambarkan oleh orang-orang Syiah. Ali bin Abi Thalib itu mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar. Demikian juga para sahabat, Umar, siapa? Abu Bakar dan yang lain, mereka mencintai Ahlul Bait. Ahlul Bait mencintai para sahabat. Bahkan Ali bin Abi Thalib menamai anaknya dengan Abu Bakar dan Umar. Demikian juga Hasan dan Husain. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka menjalin hubungan yang harmonis, tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang Syiah. Karena orang Syiah ada salah satu trik licik mereka, yaitu apa? Taqiyah. Bohong. Bohong itu dijadikan mereka sebagai agama. Agama. Jadi ibadah. Semakin banyak bohongnya, semakin tinggi derajatnya. Makanya kata Imam Syafi'i, lam ara ahadan min ashabil ahwa ashhada bizuri minar rafidah. Saya tidak mendapati seorang pun dari pengekor hawa nafsu yang lebih pendusta daripada Syiah Rafidah. Ya. Makanya mereka berdusta kepada ya Allah, berdusta kepada Rasulullah, berdusta kepada Ahlul Bait. Ya. Bahkan juga pernah berdusta sama MUI pernah ya. Mereka menyebarkan fatwa palsu MUI. Katanya MUI ya menyatakan tidak sesat Syiah. Ya. Nah, itu bukan suatu hal yang aneh. Kemudian masalah yang terakhir, alasan Syiah menghujat sahabat. Kenapa sih? Orang Syiah itu kok jengkel banget sama sahabat. Ya, apa salahnya sahabat coba? Apa salahnya Abu Bakar dan Umar sehingga membuat mereka begitu benci kepada Abu Bakar dan Umar? Ini menjadi tanda tanya yang menarik dan menggelitik hati kita semuanya. Ya. Yang pertama, kejengkelan orang kafir terhadap para sahabat. Artinya, karena memang orang-orang Syiah bukanlah orang-orang yang beriman, sehingga pantas saja yang namanya orang enggak beriman, kemudian mereka apa? Membenci terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah menghujat Al-Qur'an dan hadis. Karena yang membawa Al-Qur'an dan hadis ini kepada kita adalah para sahabat. Karena mereka misalkan paling mereka banyak mencela Abu Hurairah. Kenapa ikhwan? Karena kalau sahabat Abu Hurairah dicela, ribuan hadis tertolak. Abu Hurairah itu 5000 hadis yang beliau, 5000-an hadis lebih yang diriwayatkan. Kalau sahabat Abu Hurairah dikafirkan, misalkan satu saja Abu Hurairah, 5000-an hadis tertolak semuanya. Walaupun itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, di antara alasannya adalah mengalirkan terus pahala para sahabat. Ya. Sekalipun mereka sudah meninggal dunia, tapi Allah SWT menginginkan agar amal ibadah mereka, pahala mereka terus mengalir. Yaitu apa? Dengan adanya orang-orang yang mencela mereka. Karena adanya orang yang mencela mereka, mereka kan berarti terzalimi. Orang yang terzalimi, maka kebaikan orang yang mendoliminya akan diambil dan diberikan kepada yang didolimi. Kalau habis ya amal kebajikannya, maka kejelekan orang yang didolimi akan diberikan kepada yang mendoliminya. Ya, yang keempat, membalas dendam atas runtuhnya dinasti Majusi. Ya. Nah, oleh karenanya orang-orang Syiah mengagungkan Abu Lu'ul Al-Majusi. Karena membalas dendam atas runtuhnya apa ya Majusi ya dinasti Majusi. Nah, bahkan mereka menjadikan hari pembunuhan Umar bin Khattab sebagai hari perayaan dan mengkeramatkan, mengagung-agungkan kuburan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ini gimana ini? Sholat aja, Pak. Hah? Sholat aja. Adzan dulu berarti. Iya. Iya. Anak kira tadi jam 3 lebih gitu. Ini udah salat dulu aja. Ini masih ada pertanyaan segini. Coba kita jawab sebentar. Setelah adzan atau setelah salat? Setelah salat. Gimana tadi dia? Adzan.